Satu, dua, tiga, go! Ada inovasi baru dari Hotin, namanya Hotin Go. Bedanya di mana, Kak Agnes? Hotin Go punya aplikator dome, roll-on, dan cap pijat akupuntur. Wah, banyak banget. Coba aku pakai. Hentak dulu agar krimnya turun ke aplikator dome. Bisa langsung dioles, nggak perlu pakai tangan. Jadi, nggak bikin tangan panas. Oles, go! Wah, nggak belepotan. Terus, gunakan roll-onnya untuk meratakan krim. Roll-on, go! Hotnya in sampai ke dalam. Dan yang ada geriginya ini nih adalah cap pijat akupuntur. Pijat, go! Wah, mantap pijatan akupunturnya. Berasa banget. Hotin Go, nggak sentuh langsung. Nggak bikin tangan panas. Bisa kucuk-kucuk mata tanpa takut pedes. Bener. Hotin Go, oles go, roll on go, pijat go. Yuk, kita go beli Hotin Go. Yuk. Ayo, Hotin Go, hotnya in, langsung go. Let's go!